Dalam keadaan azan dikumandangkan, seorang telah siap di dalam masjid untuk sholat. Yang lebih baik atau afdal, apakah harus menunggu sampai selesai azan baru kemudian sholat? Yang afdal, dia mendengarkan azan terlebih dahulu. Dia menunggu sampai selesai dikumandangkan azan, karena dia dianjurkan untuk mengikuti ucapan muadzin. Lalu dia dianjurkan untuk bersolawat, dia dianjurkan untuk berdoa setelah azan. Lalu setelah itu dia mengerjakan sholat sunnah, sehingga dia mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan mengikuti azan dan keutamaan mengerjakan sholat sunnah. Kecuali pada hari Jumat. Apabila pada hari Jumat, di saat dikumandangkan azan, maka sebaiknya seorang tetap mengerjakan sholat sunnah. Kenapa? Karena dia akan mengikuti sesuatu yang lebih wajib hukumnya, yaitu mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Sedangkan menjawab panggilan azan hukumnya sunnah. Maka hendaklah dia mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam.